dikerjain sebuah cowok. Diajak jalan lo langsung bilang ayo. Terus lo foto-foto sama cowok, mau bikin gue baper tapi sorry aja no no. Masih banyak yang lebih dari lo. Gue jomblo tapi gue tetap slow. Gue gak murahan kayak harga lo. Kembali pakai harta tuh cowok. Gue enggak sempurna cuma orang biasa. Kalau mau yang sempurna beli build di warung aja lo. Kode bulu bank kayak main GTA. Bilang single padahal lo cari yang lebih kaya. Hati-hati boy, hati-hati boy. Cewek kerendus, hati-hati boy. Kerjaannya ngejar duit. Bawa lebar, otak sempit. Hati-hati boy, hati-hati boy. Boy, cewek kerendus, hati-hati boy. Boy, kerjaannya ngejar duit. Bawa lebar, otak sempit. Lo ninggalin gue ke cowok yang lebih mapan. Emang uang membutakan, padahal muka gue sangat jauh lebih tampan. PDKT 2 bulan lo duluan bilang sayang. Tiba-tiba kok menghilang. Jadian sama lain orang. Gua buka Snapchat, lo kegiat lagi ciuman. Shit, di depan gue lo bilang dia cuma teman. Deketin gua cuma mau nih kerja. Hati-hati boy, hati-hati boy. Cewek kerdus, hati-hati boy. Kerjaannya ngejar duit. Bawa lebar, otak sempit. Hati-hati boy, hati-hati boy. Boy, cewek kerdus, hati-hati boy. Boy, kerjaannya ngejar duit. Bawa lebar, otak sempit. Cari yang lebih kaya supaya lo bisa jadi banyak kaya. Terus eksis di dunia maya. Jalan pintas untuk jadi sosialita. Jadi tenar gak gampang, butuhkan perjuangan. Kalau mau link kerjaan, mending jadi pecut modal tapal harga teman. Hati-hati boy. Hati-hati boy. Hati-hati boy. Hati-hati boy. Hati-hati boy, hati-hati boy. Cewek kerdus, hati-hati boy. Kerjaannya ngejar duit. Bawa lebar, otak sempit. Hati-hati boy, hati-hati boy. Boy, hati-hati boy, boy. Kerjaannya ngejar duit. Bawa lebar, otak sempit. Hati-hati boy, hati-hati boy. Cewek kerdus, hati-hati boy. Kerjaannya ngejar duit. Bawa lebar, otak sempit. Hati-hati boy, hati-hati.